Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party. Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job. Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih. So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau. Mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.